jamu. Jamune yu. Loh, ngopo sih kan? Awakmu kok mbok untar-untir? Oh, olahragawan toh? Olahragawan piye toh? Awakku ki rasane pegel, linu-linu, ngetok-ngetok, seawak ora karu-karuan rasane. Pegel linu toh, mayir. Iki lho Kang, aku nggawa jamu Jawa Dwipa, cap rempah dewa. Wis, ngandelo aku Kang, ilang pegel linune. Jamu Jawa Dwipa, cap rempah dewa iki, pancen cocok kanggo wong kang abot gaweane kaya sampeyan kuwi. Weh, lha kok kebeneran? Ya wis kene, tak tukune kabeh. Ana pirang botol arep tak ombe dhewe ben awakmu ya ora kabutan ning gowo yu. Aja minggrang-minggring yen awak krasa pegelinu ngombe yo jamu Jawa Dwipa cap rempah dewa. Kasiate pancen nyoto uga bisa nambani asam urat, nyeri flu tulang, nglancarke darah, lara encok, meriang, rematik tetaunan, nyeri tulang pengapuran, gringgingen, cikungunya, masuk angin, pegelinu, ngetok-ngetok persendian lan penyakit liyane. Jamu Jawa Dwipa cap rempah dewa, kemasan botol mewah. Terdaftar POM TR 1 8 6 1 6 8 1. Regane murah. Sabotol isi 650 ml, Rp17.500. Sedina cukup ngombe 2 sloki. Jamu Jawa Dwipa cap rempah dewa bisa dituku ning warung lan toko jamu sak celak panjenengan. Jamu Jawa Dwipa cap rempah dewa manjur bablas larani. Produksi CV Tirta Sakti Jawa Timur Indonesia.